اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ما من طوية إلا وفيه خفية. Dan beliau mulai berbicara tentang sesuatu yang menjadi sebuah patokan atau sumber daripada seorang manusia, yaitu hati. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru Allah ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mau melihat kepada badan kamu, tubuh kamu, atau rupa kamu, tapi selalu yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya itu tidak ada lain kecuali hati kamu. Maka beliau berkata di sini, ma min tawiyah illa wa fiha khafiyah. Tidak ada sesuatu yang terlipat, yang dibungkus, kecuali dalamnya ada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dilipat, kecuali di dalam lipatan itu ada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dibungkus, kecuali dalam bungkusnya itu terdapat sesuatu yang tersimpan. Maka di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam setiap hati seorang manusia yang menentukan orang itu baik atau tidak itu adalah di dalam hatinya itu yang terbungkus, yang tersimpan, yang tidak ada siapapun juga yang mengetahui isi bungkus itu kecuali pemiliknya. Kita membungkus sesuatu, kita melipat sesuatu, di dalamnya ada sesuatu yang kita sembunyikan. Yang mengetahui dengan isinya adalah kita, pemiliknya. Nah, masalahnya, pemilik hati kita itu bukanlah manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah hanyalah yang mengetahuinya, atau mereka-mereka para wali, orang-orang yang soleh, yang memang diberikan mandat oleh Allah Ta'ala untuk mengetahuinya. Kalau tanpa izinnya tidak mungkin mereka mengetahuinya. Maka di sini hati itu mempunyai sebuah rahasia yang besar dalam kebaikan seseorang ataupun juga sebaliknya. Mempunyai sebuah rahasia yang besar dalam keburukan seseorang. Oleh karena itu, maka hendaknya kita harus memperhatikan kepada hati kita. Karena Allah Ta'ala tidak pernah melihat kepada wajah kita, tubuh kita, pakaian kita, tidak. Tapi Allah selalu melihat, memandang kepada hati kita. Artinya itu apa Allah Ta'ala melihat kepada kita? Apakah Allah Ta'ala membutuhkan kepada kita? Tidak. Tapi kita butuh kepada pandangan Allah. Sedangkan Allah memberikan rahmatnya itu melalui pandangannya. Dan pandangannya itu dari saking rahmatnya Allah Ta'ala itu selalu Allah Ta'ala itu mencari-cari, selalu mengawasi kapan sudah kita dapatkan hati kita itu bersih, langsung diletakkan sesuatu di situ. Oleh karenanya Habib Ahmad bin Salatos beliau berkata, "Ma ala talabatil ilm illa fi tasfiyati qulubihim fa inna lillahi awliya jawasis yatajassasuna lil qulubis safiyah. Fa idza wajaduha wada'u fiha syai'." Jadi sesungguhnya bagi seorang talibul ilm, santri ataupun santriwati, tidak ada pekerjaan yang banyak bagi mereka. Enggak dituntut untuk begini, begitu, tidak. Tapi cukup. Mereka itu hanya dituntut untuk memperhatikan kebersihan hatinya. Berusaha bagaimana cara membersihkan hatinya. Kenapa? Karena di sana Allah Ta'ala menciptakan para aulia yang tugasnya itu adalah selalu memata-matai di manakah adanya hati-hati yang bersih itu. Kalau sudah mereka dapatkan, maka mereka meletakkan dalam hati-hati itu sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Fahm ilmu laduni, fahman nabiyin, hifdul mursalin, waridat-waridat, yang semuanya itu adalah mawahib rabbaniyah alladuniyah. Nah, maka jangan sampai kita berpikiran bahwasanya Nabi SAW hanya mengucapkan lalu tidak mengamalkan. Nabi mengucapkan tapi Nabi pula yang pertama kali mengamalkan. Sesuai dengan sabdanya, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu ala wahya al-galab." Ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW, di dalam badan kita itu ada satu bagian atau satu potong daging, di mana kalau satu potong daging itu baik, maka seluruh badannya baik. Tapi kalau satu bagian daging itu tidak baik, maka seluruh badannya tidak baik. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Nah, maka Nabi SAW itu bukan hanya cuma mengucapkan, tapi beliau juga melaksanakan. Di mana diriwayatkan dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi hampir dikatakan, diriwayatkan semacam itu. Ketika beliau itu berjumpa dengan sahabat-sahabatnya selesai melaksanakan sholat, maka beliau berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, "Wahai sahabat-sahabatku, tolong ya, jangan sampaikan kepadaku sesuatu yang tidak baik tentang sahabat-sahabat yang lain. Karena sesungguhnya aku ingin berjumpa dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih." Jadi Nabi SAW ternyata berusaha untuk membersihkan hatinya. Menjaga hatinya supaya tetap bersih. Maka pekerjaan kita itu seharusnya itu adalah hati kita itu selalu berada di pandangan mata kita. Lihat, harus tetap putih. Jangan ada noda. Dengan perbuatan dosa, jangan ada noda hitam. Karena lintasan yang tidak baik, ataupun karena penyakit-penyakit hati. Harusnya seperti itu. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Kalau kita sakit, cepat-cepat kita datang ke dokter. Sementara tubuh zahir kita selalu kita rawat. Kita mandi sampai sehari dua kali. Yang namanya wajah selalu di make up. Ya kan? Dibedakin. Dijaga hidung, dijaga, mulut disikat dan sebagainya. Jadi memperhatikan kepada kebersihan anggota zahir, sementara itu kebanyakan saudara kita tidak memperhatikan akan kebersihan anggota batin, yang itu adalah menjadi patokan. Hati itu dibawa ke akhirat, zahir enggak dibawa ke akhirat. Bahkan zahir itu yang tidak sempurna nanti di akhirat disempurnakan. Tapi kalau hati tidak sempurna, maka di akhirat pasti dia akan hangus karena terbakar dengan api neraka. Tapi kalau hati itu sempurna, maka pasti dia itu akan dilindungi dengan rahmat Allah dan akan menggapai segala nikmat di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang pertama kali mengucapkan, pertama kali yang menganjurkan, tapi pertama kali pula yang melaksanakan. Allah Ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beruntung bagi mereka yang membersihkan hati itu. Nah, di dalam ayat lain disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Nah, yang berhasil melewati hisabnya Allah, melewati hukumnya Allah dalam mahkamah tertinggi nanti di akhirat, itu hanyalah mereka yang berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersih hati. Apa sih bersih hati? Bersih hati itu gak ada iri, gak ada dengki, gak ada. Ada iri dilawan, ada dengki dilawan. Itu pertama kali, nanti sampai sama sekali gak ada iri, gak ada dengki, gak ada kebencian sama orang, gak ada. Melihat orang semuanya dengan syafaqah, dengan rahmah. Melihat orang semuanya dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan buruk. Kenapa? Pandangan itu menunjukkan apa yang ada dalam hati. Begitu pula mulut itu mengeluarkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Ngerti ya? Jadi kalau kamu pandangan kamu itu kepada semua orang yang kamu jumpai, ini orang baik, nah itu berarti hati kamu baik. Kalau ucapan kamu itu selalu tampak enak didengar, gak menyakitin orang dan sebagainya, nah itu menandakan bahwasanya hati kamu itu adalah hati yang baik. Innamal dhahir alamatul batin. Dhahir itu adalah alamat daripada batin. Oleh karenanya kan, orang yang bersih hati itu ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya itu adalah dia itu disenangi oleh semua orang. Siapapun berjumpa dengan dia senang. Siapapun berdiskusi dengan dia senang. Siapapun berterkoneksi atau bermuamalah dengannya senang. Disenangi semua kalangan. Baik yang tua maupun yang muda. Yang laki maupun yang perempuan. Yang dewasa maupun yang anak-anak. Itu tanda orang itu bersih hatinya. Kemudian baik mimpinya itu bagus-bagus. Bisyaranya itu banyak. Kenapa? Bisyara itu kan berkaitan dengan pandangan atau kilatan atau bayangan daripada yang di lauhil mahfud yang dipandang oleh suatu benda yang seperti kaca. Kalau kamu berkaca di depan kaca, bercermin depan cermin, kelihatan gak wajahmu? Tapi kalau cerminnya itu kamu kotori dengan kotoran, misalnya dengan tanah, sehingga tidak ada sama sekali tampak cerminnya, bisa kelihatan wajahmu? Nah, jadi hati itu seperti itu. Kalau hati itu bersih, maka rohnya itu di malam hari atau di saat dia tidur, nah, dia itu akan bergerilya, melayang ke sana ke sini sampai ke ruh, sampai menuju kepada arsy Allah. Nah, nanti di situ segala sesuatu itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya kan termasuk misteri kan, tidur itu termasuk misteri. Apa yang kita tampak di dalam mimpi-mimpi kita itu merupakan sebuah misteri yang bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi sesuai dengan mimpinya, bisa jadi terjadi sesuai dengan takwilnya. Gitu. Dan orang-orang tertentu yang mengetahui akan hal itu. Nah, semuanya itu tergantung pada hatinya, bersih hatinya. Gitu. Nah, oleh karenanya itu, maka seharusnya kita ini adalah kalau ingin menjadi seorang yang singkat untuk kita mendapatkan sesuatu yang sangat sulit untuk kita raih, itu adalah caranya bersihkan hati. Nggak mungkin orang bersih hati tanpa melaksanakan syariat, nggak mungkin. Nggak mungkin orang bersih hati tanpa melaksanakan akhlak yang baik, nggak. Bersih hati tapi dia suka bermaksiat, nggak. Misalnya apa? Lihat perempuan kesana sini, noleh sana, noleh sini, lihat. Dia itu melampiaskan hawa nafsunya dengan matanya. Lalu dia matanya, yang penting kan hati bersih. Ya, nggak ada hati bersih begitu. Hati bersih dia nggak mau melihat yang semacam itu. Nanti nggak? Nah, karena pandangan memandang orang dengan remeh saja tidak, bagi pandangan syahwat. Itu orang yang punya hati bersih. Hati bersih itu harus dilaksanakan dimulai dengan syariat dahulu. Bahkan hati bersih itu identik dengan syariat. Nggak mungkin hati bersih kalau nggak sholat lima waktu. Nggak mungkin hati bersih kalau seumpama dia itu suka berbohong. Nggak mungkin hati bersih kalau seumpama dia itu durhaka. Nah, nggak mungkin. Nah, jadi kebersihan hati itu tergantung kepada syariat. Jadi syariat itu tidak bisa dipisahkan daripada kebersihan hati. Dengan dasar lain, Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu waktu Nabi sedang berjalan dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Maimunah. Ketika beliau berdua sedang berjalan, Sayyidatuna Maimunah kan pakai cadar. Sehingga sahabat-sahabat yang melampauinya, yang melaluinya, yang berpapasan dengannya tidak tahu siapa dia. Ketika Nabi SAW berpapasan dengan sebagian sahabatnya pada malam hari dalam keadaan Sayyidatuna Maimunah berhijab, maka Nabi SAW tiba-tiba menghardik, memanggil sahabat tersebut. Setelah dia mendekat, dikatakan, ini adalah istriku Maimunah. Maka kemudian sahabat tersebut berkata kepada Nabi SAW, Gali Rasulullah, tidak mungkin aku akan berperasaan yang tidak-tidak kepada kamu. Iya, saya tahu itu. Tapi saya tahu juga bahwasanya saya ingin menutup sela dan jalan untuk setan merusak hati kamu. Nah, jadi bagaimana perhatiannya Nabi, kebersihan hatinya, kemudian dilampiaskan sebagaimana itu dia, beliau rasakan, itu juga akan terjadi kepada umatnya. Sehingga beliau tegur orang tersebut. Nah, jadi supaya kita itu tetap bersih hati dan tidak gampang kita itu terposok ke dalam dosa demi dosa, nista dan nista yang membuat noda dalam hati itu, caranya gimana? Jangan pedulikan orang. Biasakan kita hidup dengan Allah. Walaupun kita bermuamalah dengan manusia, maka kita artikan maknanya yang sebenarnya adalah kita bermuamalah dengan Allah. Sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, An-nasu kulluhum galamullah. Itu ya? Nikmat. Kenapa? Kita gak mau nyalakan orang. Kan kebanyakan sudah nyalakan orang. Mau tahu urusan orang, peduli. Ya kan? Sehingga apa? Timbul perasaan yang enggak-enggak kepada orang lain sebagainya. Hanya timbul iri, timbul dengki, timbul benci, timbul ini. Semua itu berangkatnya dari karena suka mengurusi orang. Nah, makanya Al-Habib Al-Haddad rahimahullah rahmatullah abrah beliau mengatakan, man balan nas mata, orang yang selalu peduli kepada orang, ngurusi orang, akhirnya matinya sumpek. Pakai logika saja. Memang kita dibayar berapa sama orang itu? Digaji berapa sama orang itu? Apakah orang itu kalau kita susah, mereka juga akan susah? Apakah mereka itu kalau kita itu perlu bantuan, mereka akan bantu? Kok sampeannya kita itu memikirkan orang? Gak enak nanti apa katanya orang? Kenapa apa katanya orang? Yang penting itu apa katanya Allah? Yang penting apa katanya Rasulullah SAW? Gitu lah. Akhlak yang baik, jangan berdosa sama orang, jangan berdosa kepada Allah Ta'ala. Jangan pedulikan orang lain. Nah sekarang, karena hidupnya untuk orang, bukan untuk Allah Ta'ala, kerepotan sendiri. Apa contohnya? Banyak. Kenapa orang sombong? Karena orang. Orang sombong itu karena orang. Coba dia bukan karena orang, gak pernah sombong dia. Karena dia tahu hakikatnya dia sendiri. Orang sombong itu kan banyak bohongnya. Bohong kepada dirinya, bohong kepada orang lain. Hanya untuk gengsi. Gengsi itu siapa? Gengsi itu orang. Kalau gak ada orang, gak ada gengsi. Gengsi itu adalah prestis. Gengsi itu adalah supaya kita itu tampak di mata orang itu tetap seperti ini. Itu gengsi itu namanya. Hanya karena gengsi, sampai kita mau berdosa. Hanya karena gengsi, sampai kita mau berkorban, harta, maupun energi, dan sebagainya. Nah ini. Ini orang yang rugi. Karena apa? Karena terpaut, terkait dengan mikirin orang lain. Jangan mikirin orang lain. Jangan karena orang. Kenapa? Orang itu gak berguna dan tidak berbahaya. Orang itu tidak bisa membahayakan kita, tidak bisa memberi kemanfaatan kepada kita. Yang memberi kemanfaatan hanyalah, yang memberikan bahaya kepada kita hanyalah Allah. Semuanya datang dari Allah. Jadi gak usah kita menjilat orang, gak usah. Kenapa sih orang itu lebih dekat sama dia? Harusnya kita dong yang lebih dekat sama dia. Bukan urusan ini. Yang ngasih kedekatan itu adalah Allah, bukan dia. Walaupun dia usaha, walaupun dia menjilat sana sini, kalau Allah gak berkehendak, gak bakalan. Walaupun kamu tidak menjilat, kamu jauh darinya, kalau Allah mau, kamu pasti dekat. Nah, terus kok bisa? Banyak orang yang tertipu, banyak yang sampai terjerumus ke dalam dosa demi dosa, nista demi nista dan sebagainya. Kenapa? Karena setan, siapa lagi? Setan gak mau, kamu itu jadi orang baik gak mau. Kamu punya hati bersih gak mau. Akan dikotorkan hati kamu itu. Memang ada sebab-sebab sedikit saja, maka dia akan langsung masuk ke dalam hati kamu, yang mana jalan-jalan setan itu menuju hati kamu itu sangat banyak. Tapi pintu terbesar, ingat-ingat selalu, pintu terbesar setan itu bisa masuk dan mudah masuk ke dalam diri kamu itu melalui pintu hubbud dunia. Ini hubbud dunia itu harus dimatikan. Harus kosongkan. Jadi ternyata tasawuf itu yang kesimpulan daripada ilmu tasawuf adalah bagaimana caranya supaya kita bersih hati dan akhlak baik. Itu kesimpulan daripada ilmu tasawuf. Antara satu sifat dengan sifat yang lainnya, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, saling berketerkaitan. Jadi pintu dunia tutup dulu. Kunci. Jangan buka. Setan susah untuk masuk kepada kita. Kenapa? Urusan semua orang itu selalu akhir-akhirnya, ujung-ujungnya itu adalah dunia. Kenapa kamu berdandan? Gak usah dandan. Kenapa mau mandi? Gak usah mandi. Oh, gak enak. Ntar kata orang gimana? Katanya orang. Orang itu termasuk dunia. Nanti gak jadi, diambil jadi ipar deh. Ah, dunia. Akhirnya, gak dihormati orang. Karena kita pakaiannya begini, apa adanya, dan sebagainya. Orang semua menjauh kepada kita. Dunia, semuanya dunia. Kunci, tutup hubud dunia itu. Nah, nanti semuanya itu akan terbuka. Tapi kalau hubud dunia terbuka, maka semua sela-sela jalan-jalan setan itu dengan mudahnya, dia itu akan menembusnya. Jadi ada sedikit saja, bisa masuk setan itu, masuk. Nah, buktinya gampang. Kan saya selalu katakan, biar kamu tahu bahwasanya kamu itu harus mawas diri. Karena kamu itu selalu akan dijerumuskan dan diprosokkan oleh setan. Dan untuk mengetahuinya secara gampang mudah, itu adalah ketika kamu sholat. Nah, coba kamu sholat. Begitu kamu sholat, subhanallah, semua yang tidak terpikirkan sebelumnya terpikirkan. Kok bisa? Itu setan. Lalu apa bedanya antara lintasan yang berasal daripada setan dan lintasan yang berasal daripada nafsu? Nah, gampang. Kalau ada sebabnya, itu setan. Kalau nggak ada sebabnya, itu nafsu. Misalnya apa? Kita masuk ke kamar, sepi, nggak ada orang. Terus itu ada makanan, tergeletak di atas ranjang. Maka terlintas, ambil lah. Kan nggak ada yang tahu. Nah, itu setan. Nanti nggak? Pintu terbuka, kelihatan satpam. Kelihatan Pak Insop misalnya. Akhirnya apa? Terlintas dalam hati untuk Pak Insop aja sudah tua, masih menarik, apalagi yang masih muda ya. Nah, itu namanya setan. Tapi kalau lagi tidur, mau tidur tuh, langsung terpikirkan kritik kerasan, laki-laki yang ganteng dan sebagainya. Nah, itu nafsu. Nggak ada sebabnya. Nah, jadi untuk membedakan itu adalah, kita lihat kalau ada sebabnya, setan. Nggak ada sebabnya, nafsu. Lagi sholat, pikiran makanan, setan. Kenapa? Sebab sholat. Nah, ngerti? Ketika kamu berbuat kebaikan apapun bentuknya, pasti ada lintasan. Begitu selesai saat ngajar nanti, kamu niat, aku akan membaca Al-Quran. Sisa waktu 10 menit ini, aku akan baca Al-Quran. Begitu kamu buka Al-Quran, langsung ada lintasan. Belum lagi buka Al-Quran, mau kamu menuju kepada membaca Al-Quran, pasti ada lintasan. Lintasan apa itu? Setan. Nggak mau. Setan sudah berjanji dan bersumpah, tidak akan membiarkan kita itu berbuat kebaikan. Yang mana kebaikan itu semuanya menunjang kita supaya mempunyai hati yang bersih. Tujuan akhirnya itu bersih. Nah, jika sudah punya hati bersih, enak, nikmat. Amal ibadahnya biasa, tapi hati bersih. Itu cepat dia itu sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Bukan amal ibadah yang dilihat, tapi hati kita yang dilihat. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ila asamikum, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Amalikum itu kulub dulu yang dilihat. Hati dulu dilihat, baru kepada amal. Bukan amal dulu, baru kemudian kepada hati. Apa gunanya amal tapi tidak ada hati? Hati itu bersih dulu, baru kemudian amal. Harusnya seperti itu. Makanya kan disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, ketika beliau itu mendapati putranya Al-Habib Umar Al-Muhdhar menghafalkan kitab Al-Minhaj dan sangat perhatian kepada kitab-kitab fikih. Sehingga dia itu dalam pikirannya mau menghafal, mau mengarang, mau ini dan sebagainya. dalam urusan fikih syariah. Maka apa jawaban Al-Habib Abdul Rahman Segab ketika beliau melihat putranya seperti itu? Beliau katakan, satu biji atom dari pekerjaan hati itu lebih agung, lebih besar ketimbang kamu berbuat daripada amal zahir sekian gunung. Jadi satu biji atom dibandingkan dengan gunung yang besar. Satu biji atom itu adalah yang berterbangan ketika matahari masuk dalam rumah kita. Yang kalaupun kita pegang gak kena. Nah itu atom namanya. Dari saking kecilnya. Satu biji atom itu daripada pekerjaan hati. Itu lebih afdol dari sekian-sekian gunung daripada pekerjaan zahir. Hati yang penting. Bahkan zahir itu menunjang ke hati. Zahir itu harus untuk menunjang yang di hati. Banyak sholat biar bersih hati. Banyak puasa biar bersih hati. Akhlak yang baik biar bersih hati. Mujahadah biar bersih hati. Nah, jadi semua tujuannya ke hati. Nah, oleh karena nanti akhirnya puncaknya itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Dia sebutkan di situ, pada hari di mana tidak bermanfaat yang namanya anak-anak, tidak bermanfaat yang namanya harta dunia, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu hanyalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Tidak sebutkan kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, akhlak yang baik yang banyak. Enggak, tapi cukup siapa yang bertemu dengan Allah dengan dalam keadaan hati yang bersih. Tapi mau hati bersih itu gak gampang. Nah, karena apa? Yang namanya manusia tidak diam. Dan yang bergerak tidak selalu bergerak. Akan diam. Gerakan mata saja itu akan bisa menimbulkan suatu masalah. Diamnya seseorang juga akan menimbulkan suatu masalah. Kamu bertemu dengan teman kamu, tiba-tiba dia diam. Ah, kan jadi masalah. Kenapa dia diam? Jangan-jangan. Nah, itu kan setan itu. Pengen mengotorkan hati kita. Ini enggak. Lagi ngomong-ngomong begini, dia gedip-gedip sama orang, gerak. Gedip-gedipkan mata. Ya, gedipkan mata kenapa ya? Kenapa dia itu tiba-tiba begini ya? Kenapa? Ah, tuh. Tujuannya semua manusia seperti itu. Ah, jangan urusi. Mau begini, kayak mau begini. Yang penting anak enggak buat-buat salah sama dia. Kalau dia mau buat-buat yang tidak-tidak kepada saya serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal bas. Enggak ada lain. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa arti hasbunallah? Allah yang mencukupinya. Kalau ada orang berbuat baik, Allah semoga membalasnya. Ada orang berbuat jelek, semoga Allah juga membalasnya. Cukup. Balasan Allah. Tidak usah. Balasan kita enggak usah. Apa sih? Artinya balasan kita dibandingkan dengan balasannya Allah yang sangat pedih? Enggak ada artinya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya di sini, kalau kamu mau berhasil menjadi anak solihah, istri solihah, ibu yang solihah, kuasai hati kamu. Kuasai hati. Dan ingat, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Dan kenapa pesan ini ditampakkan kepada sahabat-sahabatnya, tidak ada lain supaya kita itu selalu belajar kepada orang lain. Itulah maksudnya. Fanduru dalam Al-Quran sebutkan sebelum faktabiru ya ulil albab apa? Nah, jadi hendaknya kalian tuh melakukan perjalanan kemana-mana supaya apa? Supaya ngambil pelajaran baik dari semua orang, dari tempat yang terbuat, yang tercipta, baik di masa yang lalu maupun yang sedang terjadi atau yang akan datang. Baik cerita orang maupun yang di dalam Al-Qur'an itu semuanya itu penuh dengan hikmah-hikmah, pengalaman-pengalaman yang harusnya kita ambil pelajaran gitu. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW suatu waktu beserta para sahabat Nabi banyak di masjid, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, sebentar lagi akan datang satu orang, dia termasuk ahli surga. Semua orang pasti penasaran, siapa dia? Sampai Nabi memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kesaksian bahwasanya dia itu adalah seorang daripada ahli surga. Siapa dia? Semua orang menunggu-nunggu, mencari-cari tahu siapa dia. Ternyata datang satu orang. Hari kedua, lagi-lagi Nabi SAW mengumumkan, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid salah satu orang daripada ahli surga. Ternyata yang masuk adalah orang yang kemarin. Hari ketiga lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, sebentar lagi akan masuk kepada kita seseorang daripada ahli surga. Tiba-tiba orang yang pertama dan yang kedua itulah yang masuk. Maka sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang cerdik. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang cerdas. Sahabat Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang begitu getol, begitu senang, begitu berusaha untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi. Sampai-sampai ketika sahabat Abdullah bin Umar itu akan melaksanakan haji, maka beliau sewa seseorang yang tahu dengan perjalanan haji Nabi SAW. Sehingga beliau bertanya, di mana Nabi berhenti? Di situ dia berhenti. Di mana Nabi makan? Di situ dia makan. Di mana Nabi SAW buang hajat? Di situ dia buang hajat. Jadi semuanya itu berusaha untuk mengikutinya. Karena apa? Karena beliau tahu dengan mengikuti Nabi SAW itulah akan mendapatkan kemuliaan. Jadi cinta kepada Nabi itu artinya ittiba. Cinta kepada Nabi itu adalah mengikutinya. Sehingga kalau kita bisa mengikutinya, kita akan mendapatkan yang namanya karomah fid dunia sebelum di akhirat. Ketika kita sedang mau masuk ke dalam rumah, gimana caranya Nabi masuk rumah? Ketika kita mau tidur, gimana cara Nabi mau tidur? Baca doa apa? Ketika kita mau makan, bagaimana Nabi rasa mau makan? Cara Nabi makan itu bagaimana? Doanya apa? Semuanya dilaksanakan. Ketika Nabi mau baca Quran, ketika Nabi mau sholat, semuanya dilaksanakan. Nah, itu yang semacam itu. Nah, itu adalah seorang yang nantinya akan tampak pada dirinya karomah dhohirah sebelum di dunia, sebelum di akhirat nanti. Allah majalna minhum, insyaAllah. Nah, dan harusnya bagi seorang calon ibu yang solihah itu dari sekarang itu sudah membiasakan diri seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya dapat membiasakan anak-anaknya nanti di dalam pendidikan anak-anaknya di masa yang akan datang. Nah, tapi kalau sudah ibunya enggak, ya anaknya apalagi? Jangan berharap kepada suami, karena suami dia sedang atau akan mencari nafkah. Yang mendidik itu adalah ibu. Makanya disebutkan dalam syariat, al-ummu awwalu madrasatin lil walad. Yang namanya ibu itu adalah madrasah pertama kali bagi anak. Jadi anak itu baik tidaknya bukan tergantung kepada ayah, bukan tergantung kepada suami, tapi tergantung kepada istri dan ibunya anak itu. Kalau ibunya baik, walaupun ayahnya jelek, tetap anaknya itu akan jadi baik. Tapi kalau ibunya jelek, walaupun ayahnya baik, maka anak itu akan ikut ibunya jelek. Perangainya jelek, hatinya jelek semuanya. Jadi, makanya kan kalian itu harus berusaha menempa diri kalian sebelum kalian itu menjadi seorang istri. Kenapa? Anak-anak kalian tergantung pada kalian. Dan anak-anak itu merupakan investasi yang terbesar buat kita. Apapun yang akan dilakukan oleh anak kita nantinya, itu adalah kembali kepada kita. Baik keburukan maupun kebaikan. Kalau kita didik sampai dia itu menjadi seorang penghafal Quran, berapa banyak dia itu baca Al-Quran? Yang dikatakan Nabi SAW, setiap harf itu 10 hasanat. La agulu alif lam mim harf bal. Alif harf, lam harf, mim harf. Berarti apa? 30 hasanah. Kalau dia itu setiap hari baca Al-Quran, setiap hari dia dapat pahala. Bukan hanya 10 hasanah, tapi setiap huruf 20 hasanah. Kenapa? Sebab dia orang itu bisa baca Al-Quran. Sebab dia anak itu bisa hafal Quran. Sehingga apa? Yang menjadi penyebab itu dapat 2 kali lipatnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, mereka itu adalah investasi kita. Jadi, akhirnya apa? Sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau di dalam hatinya terlintas. Ini orang tidak dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga, kecuali maksudnya Nabi supaya kita itu belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi seperti dia. Itu maksudnya Nabi. Dan itulah harusnya yang kalian laksanakan dalam kehidupan ini. Paham? Apa itu? Selalu belajar kepada orang. Selalu belajar kepada pengalaman. Yang baik, ambil. Yang tidak baik, jangan ditiru. Yang baik, ambil. Yang tidak baik, jangan ditiru. Nah, ini sahabat Abdullah bin Umar. Maka beliau itu ingin tahu apa sih yang dilakukannya sampai-sampai dia itu termasuk ahli surga dengan kesaksian Nabi, maka beliau datang kepadanya dan dia berkata, aku ini ada masalah dengan istri, sehingga mengharuskanku untuk aku tinggal di luar rumah. Apakah boleh aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Silahkan, katanya dia. Baik, tapi dengan syarat ya. Kalau aku diterima sebagai tamumu, aku ingin bersamamu terus. Baik, katanya dia. Sudah. Dia keluar, ikut keluar. Di dalam dia pengen tahu bagaimana apa yang dilakukan. Ternyata puasanya lebih banyak Abdullah, Sayyidina sahabat Abdullah bin Umar. Sholatnya masih banyak sholatnya sahabat Abdullah bin Umar. Ibadah-ibadah lainnya seperti itu, Al-Qur'annya, semuanya masih kalah dengan sahabat Abdullah bin Umar, masih kalah. Sehingga terlintas sama dirinya, apa sih yang menjadikan dia itu sampai dijamin dengan masuk surga di dunia sebelum dia mati. Maka setelah selesai 3 hari, rampung, tidak ada suatu jawaban yang bisa dia ambil sebagai jawaban daripada pertanyaannya dan kepenasarannya itu. Maka kemudian beliau berpamitan kepada sahabatnya itu. Sahabatku, aku sudah berada di rumahmu 3 hari. Maka aku berpamitan, ingin kembali ke rumah. Tapi izinkan aku sebelum aku kembali ke rumah untuk bertanya kepadamu tentang satu hal yang sebenarnya aku datang sini ini untuk mencari tahu itu. Apa itu, katanya beliau? Sesungguhnya aku ini nginap di rumahmu itu sengaja memang. Untuk membuktikan dan mencari tahu apa sih yang kamu lakukan sehingga Nabi SAW itu memberi kabar gembira kepadamu bahwasanya kamu itu termasuk ahli surga. Tiga hari berturut-turut disampaikan kepadanya. Dia bilang, ibadahku seperti yang kamu lihat. Yang kamu lihat seperti itu, itulah ibadahku. Cuma aku setiap hari, setiap malam, sebelum aku tidur, selalu aku merenungkan. Apakah aku salah kepada orang atau tidak? Ada kebencian dalam hatiku atau tidak? Kalau semua ada, maka aku meminta maaf kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, dan aku minta maaf kepada orang tersebut. Sehingga aku tidur dalam keadaan tidak ada benci kepada seorang pun. Maka kata beliau, itulah sebabnya. Itulah sebabnya sehingga engkau itu dijamin dan disaksikan oleh Nabi SAW di dunia sebelum di akhirat, engkau termasuk ahli surga. Nah, itulah harusnya. Kita berusaha untuk menjadi seorang yang tidur bangun dalam keadaan plong hati kita. Gak ada benci pada orang lain. Jangan kalau kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, melihat orang lain cantik, melihat orang lain banyak disenangi, digemari sama teman-temannya, melihat orang lain juara, melihat orang lain mempunyai kenikmatan yang kita tidak punya, kita langsung iri, berat hati. Ah, itu iri namanya. Itu sifatnya orang munafik. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu." Nafsi enggak beriman seseorang kecuali sampai dia itu menginginkan untuk saudaranya seperti yang diinginkan untuknya. Artinya apa? Kalau ada orang yang bahagia, maka kita ngelihatnya itu harus bahagia. Jangan malah kita itu berat. Yang berat melihat kaum muslimin bahagia itu siapa? Setan. Kalau kamu berat, berarti kamu juga setan gitu. Setan manusia namanya. Yang benci kalau kita itu beribadah itu siapa? Setan. Kalau kamu melihat orang kaum muslimin itu benci, kamu tidak suka orang lain itu beribadah, berarti kamu setan. Nah, setan itu kan terbagi menjadi 2. Apa itu? Setan beneran, setan yang bukan asli, yaitu manusia. Nah, jadi mau jadi setan beneran, jadi setan yang enggak beneran dulu, nanti jadi setan beneran. Ada yang mau? Nah, jangan jadi setan. Ada orang lain senang, oh kamu datang, pertama kali mengucapkan kabar gembira, kamu. Selamat ya saudaraku, selamat, semoga Allah tambah. Nah, gitu loh. Kira-kira bisa enggak seperti itu? Nah, berat kan? Nah, itu obatnya. Obat itu selalu pahit. Mana ada obat manis? Seperti Ustaz pernah ke rumahnya salah satu wali murid, dia jual jamu. Pengen menghormat Ustaz, dia tawarkan, Ustaz mau jamu. Gitu loh. Masalahnya Ustaz enggak suka jamu. Ustaz kalau dikasih jamu muntah gitu loh. Akhirnya Ustaz bilang sama dia, ada jamu yang manis enggak gitu loh. Ada jamu yang manis enggak gitu loh. Dia ketawa, mana ada jamu yang manis. Ya, kalau sudah kalau gitu ya sudah Ustaz enggak mau gitu loh. Karena kalau anda minum jamu pasti mau muntah. Nah, apalagi ada amisnya, ada telurnya dan sebagainya mau muntah gitu loh. Nah itu loh. Jadi yang namanya obat itu enggak enak. Kalau kamu misalnya obatnya orang yang suka iri. Yang paling suka iri itu siapa? Perempuan apa lagi? Nah, ngaku sendiri ya. Asal gak bilang loh kalau perempuan. Nah, perempuan katanya. Melihat orang ini langsung. Jadi kalau mau lihat gampangnya, perawakannya orang yang suka iri itu gimana? Kalau mana itu gini. Nah, itu orang yang suka iri. Lagi begitu, lagi iri dia. Gengsi, dia mau lihat gini itu gengsi. Jadi ngeliatnya gini. Nah, itu. Memang, itu yang kayak gitu itu suka iri orangnya. Dan ingat, semua sifat yang berkaitan dengan hati yang baik maupun yang tidak baik, sulit untuk diketahui. Kecuali satu. Mudah untuk diketahui. Apa itu? Orang iri. Sifat iri itu gampang diketahui. Jadi kamu rugi. Kamu punya sifat iri, rugi. Karena apa? Orang bisa membaca. Orang ini iri sama orang ini. Gampang dibaca. Cukup kita puji orang yang kita ingin tes. Orang itu iri enggak sama dia. Puji dia. Pasti kelihatan wajahnya dia enggak suka. Atau dia ngomong, oh enggak tapi ini. Ah, itu iri dia berarti. Nah, kalau sifat-sifat yang lainnya sulit untuk kita deteksi. Tapi kalau sifat iri sulit, mudah untuk kita deteksi. Nah, oleh karena itu, rugi. Nah, caranya gimana? Ya harus dilawan. Yang namanya penyakit hati itu harus dilawan. Lawannya dengan apa? Dengan mujahadah. Apa mujahadah? Riyadhah nafsiyah. Melatih diri. Gimana caranya? Misalnya, kalau kamu ketemu sama orang yang kamu iri sama dia, untuk menghilangkannya, maka laksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, seperti yang dianjurkan Nabi SAW. Afsus salam. Yang pertama adalah ucapkan salam pada dia. Usahakan kamu yang mulai. Kamu iri sama orang itu, si A. Gitu. Kamu datang, assalamualaikum. Berat gak? Tambah lagi, salaman sama dia. Tambah lagi, gak bisa cium tangannya dia. Udah itu tambah lagi, kalau bisa. Kamu pergi ke pasar, kamu pergi ke toko atau koperasi, beli sesuatu, kasih sama dia. Tambah lagi, kalau bisa, kita berkhidmat sama dia. Lagi mau keluar, sandalnya siapin. Mem. Nah, dia agak capek ya. Aku pijit ya. Nah. Gatel ya. Aku cari kutunya ya, gitu. Jadi ya, aku kerembatin ya, gitu. Mem, aku pijitin kakinya ya, gitu. Oh, cepet. Sehari dua hari selesai. Yang tadinya benci habis, yang tadinya iri habis sudah. Akhirnya jadi senang sama dia. Setannya dongkol, hawas sama itu. Biarin, kita bikin dongkol terus. Nggak ada pekerjaan kita, seumur hidup kita ini, kecuali untuk bikin dongkol setan-setan itu. Biar mampus kalian. Gitu. Ya, biarkan dia itu merasakan gimana panasnya matahari. Dan aku nggak mau menemani engkau nanti panasnya matahari kayak begini, apalagi panasnya api. Biarkan kamu saja ngerasain ya, setan-tan. Gitu. Biarkan aku tidak mau kumpul sama kamu, kok nggak mau gitu. Bisa? Nah, itu caranya ngelawan gitu. Nah, ilmu tasawuf itu seperti itu. Gitu. Ilmu bagaimana supaya kita mendapatkan hati yang bersih. Waqala idza salahatil maghasib lam yakhib al-ghasib. Kalau tujuannya itu baik, maka yang bertujuan itu tidak akan rugi. Kalau tujuannya itu baik, maka orang yang bertujuan tersebut tidak akan rugi dan sengsara. Apa maksudnya? Maksudnya ini merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Jadi semuanya itu tergantung kepada niatnya. Niatnya itu apa? Kalau niatnya baik, maka pasti orang itu akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya buruk, walaupun perlakuannya atau tindakannya itu baik, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, tapi sebaliknya mendapatkan keburukan. Itu artinya, idza salahatin niyyah balaghatil umniyat. Kalau seumpama niatnya baik, maka semua rencana-rencana, cita-cita, dan angan-angan akan terlaksana dan terkapai. Jadi semua tergantung pada niatnya. Oleh karenanya, di dalam kitab Zubair sebutkan fasahihin niyata qablal amali waqti biha makrunatan bil au fen Fatimah rahayu Fatimah Gresik binti Huda. Fatimah. Hah? Rojad. Mana? Enggak hadir. Paham? Nah, jadi seperti itu. Fasahin niatah, maka perbaikilah niat dulu. Kita mau pergi pondok, niatnya apa? Harus diperbaiki. Kita mau kawin, niatnya apa? Harus diperbaiki. Kenapa? Kalau sudah awalnya itu baik, maka seterusnya jadi baik. Oleh karenanya disebutkan, rubba amalin kalilin kasaratun niyya, wa rubba amalin kathirin galalathun niyya. Berapa banyak amal yang sedikit, tapi karena niatnya baik, jadi besar. Jadi banyak. Berapa banyak amal yang banyak, karena niatnya nggak baik, jadi sedikit pahalanya. Semua tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, kita harus belajar kepada apa yang terjadi kepada rusa. Rusa itu kan bisa menghasilkan minyak misik. Minyak misik itu kan berasal daripada rusa yang sedang hamil, lalu di samping pusarnya itu akan tumbuh satu benjolan. Tambah lama, tambah besar kehamilannya, tambah besar juga pula benjolannya itu. Sampai setelah besar, nanti ketika mau melahirkan, dia itu akan gatal dan akan digerak-gerakkan oleh kakinya sampai terlepas sendiri. Nah, itu mistik itu. Minyak yang paling harum. Kenapa? Kok rusak? Kok bukan kambing atau kucing? Kok hanya rusak saja? Gitu? Kan berarti ada asbab musababnya. Ada asal-usulnya. Ada ceritanya. Gitu lah. Nah, makanya katanya, kenapa sih si kucing itu selalu gak akur sama tikus? Ya kan? Tikus itu selalu menjadi mangsanya kucing. Katanya pada waktu naik kapalnya Nabi Nuh, tikus itu menceburkan si kucing itu. Makanya si kucing itu marah terus sama tikus itu. Dia gak pernah akur karena pernah diceburkan. Tapi akhirnya naik lagi gitu lah. Nah, tapi ceburkan, mau marah terus. Makanya tidak bisa ngeliat tikus. Ngeliat tikus pasti dimangsa oleh si kucing. Ah, ternyata ada asbab-musababnya. Kenapa kok harus yang namanya rusa? Ya, karena rusa itu ketika Nabi Allah Adam AS diturunkan dari surga, itu kan semua pakaian kebesarannya sebagai penghuni surga itu semua dilepas. Bam. Kan pakaian ahli surga itu nanti pakainya itu berlapis-lapis. Sampai 70 lapis. Fem. Jadi kalau sudah kena angin itu berapa? Berapa namanya? Jadi pakaiannya itu yang berlapis-lapis yang terbuat daripada sutra itu dengan berbagai macam warna. Itu adalah pakaian kita nanti di surga. Dan memakai gelang, 3 gelang. Sebagai tanda ahli surga. Laki perempuan semua sama. Pakai gelang itu. Ketika diturunkan dari surga, maka semua itu dilepas. Akhirnya digantikan untuk menutupi auratnya itu. Digantikan sama daunnya surga. Daunan surga. Gitu. Hanya itu aja diikat sama daun surga. Udah turun dia. Diturunkan dari surga. Ketika turun di bumi, kan dipisah antara Nabi Adam sama Sayyidatuna Hawa. Merana Nabi Allah Adam karena makan semuanya kan enak, tinggal makan, tinggal terlintas langsung ada, ya kan? Ini enggak, harus cari dulu, harus pilah-pilah dulu, ada yang kecut, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang pokoknya macam-macam. Ada yang bikin sakit perut, ada yang ini waktu pertama kali Sayyidina Adam itu mau buang kotoran. Maka dia heran, ada apa ini kok sakit perut ini? Nah, di surga kan gak pernah buang kotoran. Karena di surga gitu lah. Maka akhirnya Allah Ta'ala firman, ah itulah. Yang kamu makan itu menyebabkan adanya kotoran yang harus dibuang. Kalau gak dibuang, kamu akan menjadi sakit karenanya. Nah, karena kamu berada di dunia. Supaya kamu tahu, yang kamu keluarkan itulah isi dunia. Yang kamu keluarkan itulah dunia gitu lah. Nah, diingatkan terus kita oleh Allah Ta'ala. Yang kamu keluarkan itu di kamar mandi dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya itu dunia. Ada yang mau, oh emang, tak bawa, taruh tempat tidur saya gitu. Dalam lemari saya gitu. Nah, makanya Rasulullah SAW pantas kalau beliau mengatakan, laha yajma' man la agla laha. Paham? Yang suka ngumpulkan dunia itu adalah orang yang punya akal. Mau bebani dirinya sendiri, mau bikin berat sendiri. Lalu dia mencari temannya, Sayyidatuna Hawa, istrinya. Enggak dapat, tambah lagi sengsaranya, ya kan? Semua itu karena kemaksiatan yang dilanggarnya perintah Allah itu. Ketika di surga dengan memakan buah khuldi. Akhirnya sakit Nabi Allah Adam. Ketika sakit, maka rusa itu kesian sama Nabi Adam. Dia datang untuk menghibur Nabi Adam yang sedang sedih, sedang merana. Nah, karena rusa itu datang menghibur Nabi Adam, senang Nabi Adam, gembira, diambil daunnya itu sedikit, kasih makan sama rusa itu. Akhirnya rusa itu keluarlah bau yang wangi, yaitu misik itu. Setelah dia itu dapat bau yang wangi itu, kemana-mana selalu wangi. Maka binatang-binatang yang lainnya heran, loh kok bisa kamu dapat? Dari mana kamu dapat? Ya aku dikasih Nabi Adam, gak tahu entah. Setelah aku makan daunnya yang diberikan Nabi Adam itu, langsung aku seperti ini. Akhirnya semuanya datang. Semuanya datang. Akhirnya semuanya menghibur Nabi Adam. Semuanya ikut Nabi Adam. Semuanya khidmah sama Nabi Adam. Semuanya berbakti pada Nabi Adam. Membantu Nabi Adam. Tapi akhirnya gak dapat apa-apa. Mereka komplain kepada Nabi Adam. Loh, kok gak dapat apa-apa? Sedangkan rusa itu mendapatkan hadiah dari kamu. Maka kata Nabi Adam, iya, rusa itu datang kepadaku untuk menghiburku. Bukan maksudnya apa-apa. Dia ingin menghiburku. Kalau kalian datang kepadaku, berkhidmat kepadaku, menghiburku, karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk dapatkan daun ini. Aku tidak berikan. Nah, gitulah. Ternyata apa? Semua hal yang akan kita dapatkan dan kita cita-citakan, semua tergantung pada niatnya. Pahala tergantung pada niatnya. Amal kebaikan tergantung pada niatnya. Semua tergantung pada niatnya. Bahkan kita lihat, kenapa yang namanya kodok itu gak boleh dibunuh? Apa hukumnya membunuh kodok? Haram. Gak boleh bunuh dengan hadisnya Nabi SAW. Selain daripada kodok, kalau ternyata binatang itu mengganggu, gak apa-apa dibunuh. Nyamuk, bunuh. Sebanyak-banyaknya gak apa-apa. Gak dosa. Habis gigit kita. Ya kan? Ular, membahayakan kita, bunuh. Bahkan sunnah. Tikus, bunuh. Kenapa? Mengganggu kita. Bunuh, gak apa. Nah, kenapa? Semua yang ada di dunia tercipta untuk kita, manusia. Tetapi khusus untuk kodok gak boleh dibunuh. Kenapa demikian? Iya. Karena kodok itu, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke kobaran api oleh Namrud, maka kodok itu gak mau Nabi Ibrahim itu dibakar. Sehingga apa yang dilakukan oleh kodok? Kodok itu ngeludah untuk memadamkan api yang besar itu. Mana mungkin akan padam api yang berkobar itu dengan ludahnya si kodok itu. Yang satu cuma gitu. Nggak bakalan padam. Tapi niatnya baik. Akhirnya apa? Allah memuliakan dia. Anak keturunannya semuanya tidak boleh dibunuh. Gara-gara siapa? Gara-gara niat yang baik itu. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi semua itu tergantung pada niatnya. Jadi percuma yang di pondok, nggak ada niat yang baik. Cuma itu melakukan ini gak ada niat yang baik. Harus niat. Dan niat itu jangan cuma satu. Niat itu yang banyak. Mau makan, aku niat supaya kuat beribadah. Aku niat supaya tidak ngantuk waktu baca Quran. Aku niat supaya aku ada energi. Aku niat supaya tidak mati. Supaya kita bisa masih panjang umur. Gak gampang penyakitan. Terus yang banyak. Nanti kalau sudah kamu tidak ada lagi yang kamu pahami tentang niat itu, maka kamu tak katakan, pokoknya aku berniat seperti yang diniati oleh para salafunas soleh. Dengan cara seperti itu. Akhirnya kita minta Allah Ta'ala, semoga kita dimudahkan untuk berniat yang baik. Semoga kita, amal-amal kita, tindakan kita, ucapan kita, sesuai dengan niat kita. Sehingga kita termasuk yang beruntung di dunia, dan termasuk yang mempunyai kotak-kotak waktu kita, dengan berisi cahaya demi cahaya, dan tidak berisi dengan kegelapan demi kegelapan, ataupun kosong. Al-Hadiniya kuniyatun salihah, wa lamana wa sallallahu al-Fatihah. يا ربنا